Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب رحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلي باب yang menjelaskan tentang rihlah dalam rangka mencari fatwa ketika terjadi suatu permasalahan nazilah, kejadian besar, peristiwa besar yang sifatnya memiliki kekhususan yang dengannya perlu jawaban yang lebih. Qala haddatsana Muhammad ibn Muqatil Abu al-Hasan qala akhbarana Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah ibn Mubarak Abu Abdurrahman Imamul Muhaddisin. Kana syadidan ala ahli bid'ah. Hadza al-Mubarak terkenal dengan sifatnya yang keras terhadap ahli bid'ah. Masyiddah, sifat keras apabila diletakkan sesuai pada tempatnya, maka ini merupakan mangqabah wa laysat madzammah. Mangqabah, kedudukan, dan bukan madzammah, bukan sesuatu yang tercela. Nah, hadza al-imam Ibn Mubarak min Khurasan, lahir di negeri Khurasan, beliau rahimahullah ta'ala selain terkenal sebagai seorang muhaddis, juga sebagai seorang mujahid dengan keberaniannya dalam berperang melawan orang-orang kufar. Nah, wakana yattajir tijaratan, berdagang dalam rangka mendapatkan harta yang dengannya beliau rahimahullahu ta'ala yunfik ala ikhwanihi tullabil ilm wal muhaddisi. Berdagang, mendapatkan uang yang banyak, menginfakkan hartanya untuk kemudian diberikan kepada para tulabul ilm, kepada para muhaddisin. Beliau rahimahullah ta'ala banyak berinfak pada mereka. Nah, sehingga dunia penting. Sebagaimana yang disebutkan dalam terjemahnya Sufyan ats-Tsauri, ya Abdillah, ma hadhi, di tangannya ada harta, ada emas, dinar. Ma hadhi dananil, apa? Ada apa engkau dengan emas, harta ini? Maka dijawab oleh ats-Tsauri, laula hadhi dananil latamandala binal mulu. Kalau bukan karena dinar-dinar ini, kita akan dibuat ingus. akan dibuat sapu tangan oleh para bulu. Nah, direndahkan. Karena memang di zaman tersebut Baitul Mal memang berfungsi. Orang-orang yang tidak mampu diberi infak. Nah, tapi tentunya kita mengetahui ketika tergantung bagaimana sang penguasa tersebut. Apabila penguasa tersebut baik, paham, alhamdulillah. Apabila ternyata sang penguasa tersebut semena-mena dan kita diberi uang, akhirnya kita terbelenggu. Mau tidak mau akan mengikuti apa yang dia katakan. Tabiat manusia akan merasa tidak enak kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Makanya di sini para ulama mengatakan bahwa permasalahan menerima bantuan dari ahli bid'ah, yayasan-yayasan mereka, dari yayasan hizbiyah, Hayatul Rasyidah dan yang lainnya, itu bukan permasalahan apa hukum harta tersebut. Tetapi yang dikhawatirkan ketika kita menerima harta tersebut, maka hati kita akan cenderung kepada mereka. Hati kita akan merasa tidak enak. Untuk kemudian susah mau menolak permintaan mereka. Nah, makanya kita dilarang oleh para ulama kita untuk menerima bantuan dari hizbiyah dan yang lainnya karena itu tadi. Dan ini terbukti. Seperti itu. Makanya ini pun dipahami oleh ahli dunia. Tambah untuk melihat sekarang. Walaupun sebagian manusia sudah cerdas, tapi masih terus dilakukan dalam rangka apa? Agar orang yang diberi uang tersebut mau untuk cenderung kepada dia. Coba lihat dalam kejadian beberapa pilkada-pilkada yang mungkin terkenal dengan istilah apa? Money politik. Nah, ini termasuk salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan suara. Makanya al-yadul ulya khairun minal yadi asfala, tangan atas lebih baik dari tangan bawah. Hadza ibn Mubarak. Nah. Qala akhbarana Umar ibn Sa'id abil Naam ibn Abi Husain qala haddatsani Abdullah ibn Abi Mulaikah an Uqbah ibn Harith annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab ibn Aziz fa'atathu imra'atun faqalat inni arda'tu Uqbah wallati tazawwaj. Dari sahabat Uqbah ibn Harith, suatu ketika beliau radhiyallahu anhu menikah dengan seorang putri dari Abu Ihab ibn Aziz. Setelah menikah, maka kemudian datang seorang wanita menyampaikan informasi bahwa ini qad arda'tu Uqbah wallati tazawwaj. Aku ini sudah menyusui Uqbah dan perempuan yang dia nikah. Yang dengan itu Uqbah dan perempuan tersebut yang dinikah oleh Uqbah ini adalah menjadi saudara, sesusuan. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, yuhramu minar rabah ma yuhramu minan nasab. Diharamkan dari susuan apa-apa yang diharamkan dari nasab. Sama dari sisi permasalahan kemahraman, tali persaudaraan, ini tidak ada beda antara susuan dengan nasab. Persis. Seperti ini. Makanya hati-hati untuk kemudian kita memperhatikan nasab-nasab kita dan kondisi-kondisi bapak ibu kita. Nah, maka perempuan ini ketika mengatakan seperti itu, Uqbah berkata, ma'alam annaki arda'tani, atau ma'alam annaki arda'tini. Aku enggak mengetahui bahwa engkau ini pernah menyusui aku. Wala akhbartini, wala engkau juga tidak pernah memberi khabar kepada aku. Nah, Farafiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Ini syahid. Syahidnya di sini. Coba antum perhatikan sekarang. Dalam sebuah permasalahan yang seperti ini, Uqbah berada di Makkah. Tinggal di Makkah. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bil Madinah datang. Kita perhatikan bagaimana para sahabat betul-betul paham tentang kedudukan ilmu, paham tentang mahalnya sebuah jawaban dan fatwa, sehingga mau dalam satu permasalahan saja kemudian berpayah-payah. Nah, mengeluarkan harta, waktu dan tenaga. Dalam babnya sebelumnya disebutkan bab rihlah li talabul ilm. Nah, bab menjelaskan tentang rihlah dalam rangka talabul ilm. Adapun di sini ini khusus talabul ilm sifatnya umum, adapun mencari fatwa terkait dengan permasalahan kekinian, nah ini lebih khusus lagi. Maka kemudian Mughirah atau Uqbah bin Harits pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinah. Fasalahu, akhirnya bertemu kemudian bertanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya apa? Uqbah mengatakan, ya Rasulullah, aku menikah dengan seorang perempuan, dengan seorang putri dari Abu Ihab. Kemudian datang seorang wanita mengatakan bahwa sesungguhnya wanita tersebut menyusui aku dan wanita dan putri tersebut. Maka dijawablah Rasulullah alaihi salatu wasallam, kaifa waqad qila. Sudah mau gimana lagi? Lawan dia sudah memberi informasi seperti itu. Nah, akhirnya fafarokaha Uqbah wa nakahat zaujan ghairahu. Akhirnya Uqbah menceraikan putri tersebut dan kemudian sang putri tersebut akhirnya menikah dengan lelaki yang lain. Dari kejadian ini para ulama mengambil istimbat bahwa dalam permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kewanitaan, yang terkait khusus dengan kewanitaan, maka bisa jadi persaksian seorang wanita diterima. Cukup satu wanita. Padahal hukum asalnya persaksian wanita itu tidak bisa, kecuali harus dua. Dalam permasalahan harta, dalam permasalahan hutang piutang, dalam permasalahan perdagangan, fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna. Nah, kalau enggak ada dua orang laki-laki, maka fa rajulun wa imra'atah, satu laki-laki dan dua perempuan. Tetapi dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya khusus berkaitan dengan kewanitaan atau perempuan lebih paham, ya, maka dalam beberapa kondisi cukup. Ini dari itu. Nah, wanita sudah dia menyampaikan informasi bahwa wanita ini sudah menyusui mereka berdua. Maka kata Rasulullah SAW, gimana lagi? Lalu wanita sudah mengatakan seperti itu. Nah, ada di sini. Kita mengetahui bahwa tidak selamanya persaksian wanita itu harus dua. Ini permasalahan asyhadah ya. Berbeda lagi kalau sudah permasalahannya riwayat. Kalau permasalahannya riwayat enggak ada dua enggak. Selama sang wanita tersebut thiqah, selama sang wanita tersebut jujur, maka selesai, diterima riwayatnya walaupun dia bersendirian. Nah, dan kita bisa saksikan para sahabat, sahabiat, cukup Aisyah sendirian, Hafsah sendirian, nah, Asma sendirian, begitupun dari kalangan tabi'iyat, dari kalangan tabi'in, cukup satu perempuan apabila dia itu diterima riwayat. Barakallahu fikum. Di sini kita perlu mengetahui permasalahan persusuan. Nah, ketika seorang menyusui dengan khamsu rada'at, dengan lima kali sutuan yang mengenyangkan pada usia yang memang bayi tersebut membutuhkan asupan gizi, artinya susu tersebut menjadi makanan pokoknya dia. Ya, maka sang bayi tersebut telah menjadi anak dari wanita susuan itu. Sang wanita apabila memiliki suami, maka suami tersebut bapak dari anak atau dari bayi tersebut. Sang wanita apabila memiliki anak-anak, maka anak-anak tersebut adalah saudara-saudara dari bayi tersebut. Nah, tetapi ada satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Apa hukum mertua susuan? Paham permasalahannya? Hah? Ada seorang wanita, ya, memiliki ibu susuan. Aib. Seorang wanita pernah menyusu kepada atau nah, perempuan menyusu kepada seorang wanita. Ya. Kemudian perempuan yang menyusu tadi menikah dengan seorang laki-laki. Perempuan yang menyusu menikah dengan seorang laki-laki. Baik. Apakah orang tua dari wanita atau ibu susuan dari perempuan tersebut menjadi mahram bagi suaminya? Paham sampai di sini? Permasalahan, gambaran permasalahan? Hah? Nah, paham ya? Para ulama ada yang berpendapat bahwa sang mertua susuan tersebut itu mahramnya dia. Nah, keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu istri-istri kalian. Dan juga hadis tadi, yuhramu minar radha'a ma yuhramu minan nasab. Diharamkan dari radha'a apa-apa yang diharamkan dari nasab. Nah, sementara pendapat kedua mengatakan bahwa mertua susuan tadi itu bukan mahram. Kenapa? Gak ada dalilnya. Hukum asalnya karena gak ada dalilnya sudah bukan apa-apa. Seperti itu. Lantas bagaimana dengan hadis tadi? Kata mereka, apa-apa yang diharamkan dari susuan itu seperti yang diharamkan dari sisi nasab. Dikatakan, dijawab oleh mereka bahwa mertua menjadi mahram itu bukan dengan sebab nasab. Hah? Ya? Tapi dengan sebab musaharah. Dengan sebab pernikahan yang dengan itu, ketika kita menikahi seorang wanita, maka bapak ibunya atau ibu samawi tersebut menjadi kita menjadi mahramnya dia. Ini bukan hubungan, bukan dari sisi hubungan nasab. Paham? Ya? Baik. Bagaimana dengan ayat? Dijelaskan oleh, dijawab juga oleh mereka bahwa ayat Itu lengkapnya harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatikum wa akhwatukum wa khalatikum wa ummahatu nisaikum. Nah, wa ummahatukum allati arda'na arda'nakum. Bas, ini aja sudah. Yang disebutkan ibu-ibunya itu ini saja. Ibu-ibu kalian dan wanita-wanita yang menyusui kalian serta ibu dari perempuan-perempuan kalian, artinya istri-istri kalian. Ya. Coba, ketika mengatakan ummahatukum, ibu-ibu kalian, ini ibu kandung, maka dirinci. Kalau sudah namanya ibu dari sisi susuan, disebutkan lagi. Ada pengkhususan. Nah, sehingga tidak mewakili yang namanya kata ibu itu tidak mewakili ibu susuan dan ibu kandung. Ya, sendiri-sendiri. Seperti ini. Sementara untuk mertua perempuan, wa ummahatun nisaikum, disebutkan begini saja. Berarti itu menunjukkan bahwa yang masuk dengan ummahat di sini ummahat asli. Nah, sehingga dari situ wallah alam bisawab memang pendapat yang lebih rajih yang mengatakan bahwa mertua susuan ini memang bukan mahram. Nah, barakallahu fikum. Baik, sehingga ini yang apa namanya bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait dengan hadis ini atau permasalahan ini, dipersilakan. Sebelum mana menyampaikan kepada anda. Halas? Nah, fadal ya Aba Fairuz. Jadi misalnya sang perempuan tadi punya saudara laki-laki. Dengan laki-laki yang juga menyusui ke dia. Seperti itu. Nah. Itu akh minar radha'ah. Tidak. Iya. Nah, jadi ana misalnya kok yang seperti ini, yang jelas sama-sama menyusui, antara yang menyusui dengan tidak, tapi anak kandung, anak misalnya punya anak, anak punya anak, kemudian ada misalnya anak antum menyusui ke istri anak. Maka anak antum ini anak-anak-anak yang kandung, walaupun misalnya gak menyusui, misalnya pakai subotol misalnya, misal. Ini menjadi saudara bagi anak. Nah, seperti itu. Sehingga yang tadi itu punya saudara, jadi saudara. Jadi saudara yang namanya saudara susuan itu enggak mesti terus harus menyusu pada semuanya menyusu, enggak. Seperti itu. Nah. Oh enggak, ini kalau hanya dalam permasalahan mahramiyah. Kalau udah masalah warisan tidak. Masalah warisan itu terkait dengan murni nasab. Nah. seperti itu. Nah, fadal. Lima kali minimalnya. Lima. Hadisnya seperti itu. Nah, khamsu rada'at. Nah, dan mengenyangkan. Kecuali dalam satu kondisi. Walaupun kondisi ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia bisa menjadi mahram atau tidak? Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sangat dekat dengan satu keluarga, susah untuk dipisahkan, sudah sangat dekat sekali, sudah setiap hari atau bertahun-tahun bersama, entah itu karena kerabat, entah itu karena tetangga, entah karena hubungan yang lain. Tapi dalam keluarga tersebut ada yang bukan mahramnya dia. Seperti itu. Nah, yang iskal, orang ini yang sudah sangat dekat dengan keluarga tersebut sudah tumbuh menjadi, sudah dewasa, sudah besar. Maka apakah boleh untuk dia disusui kemudian menjadi mahram bagi keluarga tersebut? Nah, ada sebuah kisah dari Salim Maula Abu Hudzaifah. Ini Abu Hudzaifah punya budak. Ya. Budak yang di mana si Abu Hudzaifah ini punya istri. Ya tentunya budak ini bukan mahram sang istri tersebut. Ya. Salim ini, budaknya ini bukan mahram bagi istrinya tuannya. Tapi sudah sebelum turun ayat tentang masalah mahramiyah ini, sudah sangat dekat dengan Abu Hudzaifah ini, Salim ini. Akhirnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah gimana? Kondisi seperti ini, mau untuk Salim ini keluar dari rumah anak berat, sudah. Nah, memang bukan sembarang orang, artinya memang sudah betul-betul. Karena budaknya. Seperti itu. Akhirnya oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyusu kepada istrinya. Nah, walaupun para ulama berselisih pendapat bagaimana teknis menyusuinya. Karena sudah besar. Nah, ada yang dengan alat bantuan, ada yang mengatakannya seperti bayi. Gimana loh belum jadi mahramnya terus seperti bayi? Nggak tahu sudah, pokoknya seperti itu pendapat sebagian ulama. Nah, ini sebagian ulama termasuk di antara Syekhul Islam mengatakan apabila ada seseorang yang ditimpa kondisi dengan kondisi Salim ini atau Abu Hudzaifah ini, maka dia bisa menjadi anak susuan. Seperti itu. Tapi kondisinya seperti itu. Nggak terus bermudah-mudahan pengen ngangkat anak, sudah akhirnya walaupun sudah lebih 2 tahun, oh nggak bisa. Nah, sebenarnya lama mengatakan itu qadiyatul ain, kejadian khusus hanya pada Salim Maula Abu Hudzaifah. Nggak bisa kemudian diambil hukum dari situ kepada yang lain. Bang khususan. Tapi ala sahih kejadian tersebut sebagai disebut oleh Syekhul Islam, apabila ada seseorang yang ditimpa dengan problema yang sama dengan kejadian yang serupa, maka alas sahih bisa jadikan anak susu. Seperti itu. Barakallahu fiik. Baik. Khalas ya ikhwan. Nah, fadal ya abadina. Anak asuh. Anak asuh ini gimana maksudnya? Anak asuh ini artinya anak orang lain kita asuh. Umur berapa anak asuhnya ini? Ya. Yeah. Loh, kalau dia masih umur 1 tahun, artinya masih belum umur 2 tahun, nggak ada masalah. Karena batas teranggap itu siswaan saja itu berumur 2 tahun. Haulai. Nah, seperti itu. Bisa. Pakai apa? Apa? Afwan, kurang jelas antum. Pakai bekukur. Hah? Iya, 5 kali sudah. Yang penting 5 kali mengenyangkan setiap siswanya itu, ya sudah cukup. Nah, seperti ini. Barakallah. Baik. Khalas ya ikhwan. Kalau memang sudah, maka ada perlu sampaikan di sini pada antum ya ikhwan. Qasim ibn Ali ibn Qasim rahimahullahu taala mengatakan, "An-nas salasatu asnas." Manusia itu terbagi menjadi 3. Kelompok pertama adalah para ulama, terkhusus kibar. Mereka ini yang paham datangnya suatu kebatilan sejak awal sampai terakhir. Tahu mana yang hak dan mana yang batil. Apabila mereka berselisih, maka perselisihan di antara mereka tidak menyebabkan kemudaratan dan fitnah. Karena masing-masingnya paham. Masing-masingnya memiliki ilmu yang mapan. Ini golongan pertama dari manusia. Golongan kedua dari manusia adalah al-awam. Orang awam, awam. Masih punya fitrah. Pada hakikatnya awam ini tidak menolak al-haq. Tapi ya namanya awam. Tergantung dengan siapa dia bergaul dan mengikuti. Dia akan mengikuti panutannya. Seperti itu. Nah, ini awam. Kalau panutannya adalah ahlul haq, dia akan ikut. Kalau panutannya ada ahlul batil, ya dia ikut. Ini awam. Jenis ketiga, ini yang pertengahan. Bukan kibar, bukan ulama, juga bukan awam. Ada ilmu, tapi ilmunya enggak mapan. Ya. Kata Ali bin Qasim, model jenis orang ketiga ini yang banyak membuat fitnah dan kerusakan di muka bumi. Walayadzubillah. Nah, maka fahdharu ya ikhwan, hati-hati. Karena tampak-tampaknya kita semua ini ulama bukan, awam-awam sekali ya bukan. Nah, tampak-tampaknya ya kita ini masuk pada golongan ketiga. Maka jangan sampai kemudian kita menjadi golongan ketiga yang akhirnya kita membuat fitnah dan kerusakan di muka bumi. Punya ilmu tapi enggak mapan, ya kayak kita nih. Nah, dibilang enggak punya ilmu ya enggak. Seperti itu. Maka yang berkaitan dengan hal ini ya ikhwan, ana sampaikan kepada antum nasihat lil jami' li wa lakum. Nasihat buat ana pribadi dan buat antum semuanya. Jangan ada yang menganggap ini nasihat buat dirinya. Anda tidak mentakyin kepada antum persen per persen, tidak. Nasihat lil jami'. Inna minkum munafiri. Nah, sebagai sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada salah seorang sahabat yang mengimami ketika salat subuh. Padahal salat subuh itu sunnahnya bacaannya panjang. Wah sahabat ini membacanya panjang, tapi panjangnya melebihi dari batasan yang ditentukan sesuai dengan sunnah. Akhirnya ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah imamakum yutilu bina. Dalam riwayat lain disebutkan fi salati subhi. Nah, katanya Abu Mas'ud Al-Ansari, rawi hadis ini, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idatin qad misla dzalikal yawm. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika mendengar orang ini mengatakan kepada Rasulullah bahwa imammu ini memperpanjang salat kita, akhirnya aku keluar dari salat. Makanya dengan itu akhirnya Rasulullah SAW mengatakan inna minkum munafirin. Ada di antara kalian orang-orang yang menyebabkan orang lain lari dari dakwah ini. Lari dari ibadah. Inna minkum munafirin. Dalam kejadian yang lain, Mu'adz bin Jabal dalam salat Isya memperpanjang bacaannya. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, afattan anta ya Mu'ad, apa engkau ini mau menjadi seorang tukang fitnah? Fattan. Ini dalam permasalahan ibadah. Yang pada hakikatnya membaca Al-Quran, itu merupakan ibadah yang besar. Nah, lantas bagaimana apabila dalam permasalahan yang hukum asalnya sudah bukan ibadah sama sekali? Sampai-sampai ada kemudian seorang mengadu, khalas anak gak mau taklim, gak mau ikut kerja bakti, gak mau ikut jaga. Mungkin kita bisa katakan kepada orang ini, ya khalas. Kalau mau masuk neraka, masuk neraka sendiri. Wala tazir waziratun wizra ukhra. Masing-masing akan membawa dosanya sendiri-sendiri, gak akan membawa dosa orang lain. Nah, ya mau sesat silakan. Kamu yang dapat dosanya sendiri. Ya rugi-rugi kamu sendiri. Mungkin kita bisa katakan kepada orang tersebut seperti itu. Tetapi ya ikhwan kita, sebagai orang yang dituntut untuk mendakwahkan dakwah ini, agama ini, tentunya kita memperhatikan. Jangan sampai kita menjadi seorang yang menyebabkan orang lari dari dakwah ini dengan sebab perbuatan kita. Nah, jangan kita menjadi orang yang munafirun, membuat lari orang dari dakwah ini. Yasiru wala tu'asiru wabashiru wala tunafiru. Yasiru, permudah, wala tu'asiru, dan jangan kamu persusah. Bashiru wala tunafiru, dan beri kabar gembira, jangan mungkin orang lari dari dakwah ini. Rasulullah SAW membedakan orang satu dengan satunya dalam perlakuan. Tidak bisa kita beda, kita sama rata, pukul rata. Semua orang kita perlakukan sama. Datang Abu Bakar kepada Rasulullah SAW dalam keadaan paha beliau tersingkap. Biasa. Datang Umar radhiyallahu anhu dalam keadaan paha beliau tersingkap. Rasulullah tetap biasa. Datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW kemudian menutup segera paha. Nah, karena tahu sifat Utsman hayi, pemalu. Dibedakan. Kita memperlakukan orang satu dan yang lainnya harus kita bedakan. Jangan kita pukul rata sama. Fantabihu ya ikhwan. Anda ingatkan hal ini. Nah, agar dakwah ini kemudian tidak menjadi sesuatu yang tercoreng-coreng dengan sebab ulah-ulah kita. Dakwah ini sudah asing, jangan diperasing dengan sebab perbuatan kita. Barakallahu fiik. Sehingga dalam kesempatan kali ini saya sampaikan kepada anda semuanya, ikhwan. Tolong. Mau berbuat, mau berbicara, lihat dong. Nah, boleh kita bercanda, tapi lihat dengan siapa. Tidak akan mungkin kita bercanda dengan Zaid seperti kita bercanda dengan Alan atau Muhammad. Beda. Mau berbicara, pikir dulu. Ma Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Imam Syafi'i, idza arada al-kalam falyufakkir qabla kalamihi. In dhaharat lahu maslahatuhu, takallam. Kalau seorang itu mau berbicara, pikir dahulu sebelum berbicara. Kalau memang tanpa bagi dia ada maslahatnya, silah fadhal berbicara. Wa ilam tadhhar lam yatakallam hatta tadhhar. Kalau belum tampak maslahatnya, jangan berbicara, jangan mengumbar lisan sampai tampak ada maslahat. Nah, ini ucapan Imam Syafi'i menjelaskan tentang hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka barakallahu fikum, al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Al muslim man salimal muslimun. Nah, seorang muslim itu yang saudaranya yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya, gangguan lisan dan tangannya. Beda ketika permasalahannya amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus astad'u bil haq. La yakhafuna laumata la'im. Enggak peduli orang mau mencela kalau sudah permasalahan hak atau kebatilan. Nah, kita harus jelas. Jangan jadi tamayyuh. Tapi ini permasalahan ya ikhwan, bukan permasalahan amar ma'ruf nahi munkar, bukan permasalahan bagian dari dakwah, dari permasalahan ibadah. Nah, jangan membuat orang lari dari dakwah ini dengan sebab ulah-ulah dan ucapan kita. Yang berikutnya, barakallahu fikum. Antum perlu ketahui bahwa keberadaan grup-grup yang ada pada Ahlus Sunnah itu sudah menjadi bahan pembicaraan di kalangan asatidzah. Nah, ketika ada ijtima' asatidzah dalam daurah masyayikh, disampaikan hal ini. Bahwa pada hakikatnya grup-grup yang ada ini perlu untuk diatur lagi. Sampai-sampai ketika itu Salukman kurang lebih maknanya admin, yang merasa sebagai admin. Bukan berarti kemudian dia yang berhak untuk kemudian berbuat dan bertindak sekenanya. Siapa dia? Dia bukan seorang alim, dia bukan seorang ustaz atau yang lainnya. Karena ya kawan, tapi permasalahan grup-grup yang ada kita jangan bermudah-mudah. Fasilitas atau media sosial ini kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup kita tempatkan pada tempatnya. Jangan berlebihan dalam menggunakan fasilitas ini. Nah, dibahas ini oleh Asadid. Begitu Ustaz Yahya ya. Antum hadir ketika itu. Nah, coba sekarang, grup-grup yang ada apa fungsinya? Nah, kalau memang berfungsi untuk koordinasi, silakan. Selesai tidak ada untuk koordinasi, tutup. Cukup tanya dengan yang sudah ada. Nah, coba sekarang kita di sini, di Karawang, terus di Kelari, ada grup apa saja? Hah? Selain grup Al-Barokah? Nah, hah? Ada grup apa aja? Pak Amir? Hah? Al-Faidah? Grup apa itu Al-Faidah? Oh, grup buletin. Nah, terus apa lagi? Hah? Futsal. Ini juga hati-hati nih, grup futsal. Terus? Hah? Ada juga di Kelari sini. Grup buletin. Hah? Apa lagi? Hah? Apa itu? Pendekar. Nah, coba kita sekarang telah satu persatu. Grup Al-Barokah ada fungsinya? Hah? Informasi, dakwah, koordinasi. Alhamdulillah sudah gak ada masalah. Yang penting diatur. Nah, grup buletin jelas kita di situ berkoordinasi dalam permasalahan buletin. Nah, grup pendekar dibentuk dalam rangka apa? Salman, siapa adminnya? Siapa aja? Salman Hadi. Ah, adminnya siapa lagi? Ah, Abu Asma. Ada siapa lagi? Hah? Abu, hah? Suhu mana suhu ada? Abu Abbas. Mana Abu Abbas? Dalam rangka apa ini grup ini dibentuk? Koordinasi latihan. Memang dia grup Al-Barokah enggak bisa, Pak. Sekedar menyampaikan ada latihan, enggak cukup dia di grup Al-Barokah. Ada uang kas iuran. Hah? Apa? Beli alat-alat. Itu memang sifatnya terus. Enggak cukup di grup Al-Barokah. Mengganggu siapa? Kalau kebanyakan grup itu malah yang mengganggu. Coba lihat HP-nya jadi error itu, kebanyakan grup. Nah, terus apa lagi? Selain pengumuman, beli alat-alat, terus apa lagi? Kok jaga ronda gimana? Ya lain lagi sudah kasusnya. Memang jaga ronda itu pendekar aja. Info. Lah sudah info di Al-Barokah cukup kalau buat jaga. Seperti itu. Sudah. Di Al-Barokah cukup terwakili. Hah? Orang dulu itu enggak ada itu grup-grup ya bisa latihan karate, latihan bisa. Nah, yang istilahnya grup-grup ini tidak termanfaatkan pada realnya. Seperti itu. Ketika dibutuhkan ada koordinasi silakan buat. Selesai enggak bubarkan cepat. Nah, anak mandang mulai alam grup-grup seperti ini sudah dibubarkan aja. Toh yang penting kita latihan, niatnya. Niatnya kita latihan bela diri cukup diinformasikan seperti itu. Kalau mau dibentuk grup, yang lebih berhak untuk dibentuk grup adalah grup kita Kitabut Tauhid. Grup Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Isinya apa? Murojaah. Daras itu isinya apa? Ta'limnya bagaimana? Itu lebih berhak untuk dibuat grup. Tapi seperti ini cukup. Nah. Barakallahu fikum. Ah, ada masukan? Hah? Ada yang perlu disampaikan? Terkait grup-grup ini, anda lihat sebagian grup akhirnya antum paham grup itu hanya tulisan. Nah ini memang bahasa tulisan juga hati-hati. Nah, bahasa tulisan ini kadang yang sudah sama-sama kenal aja kadang salah paham dalam memahami. Apalagi yang belum kenal, gak tahu siapa, maunya bercanda. Tapi ya orangnya mungkin wataknya berbeda dan yang lainnya. Nah, apalagi kalau misalnya cerita orang ini baru. Yang disampaikan misalnya benar, kita yang salah. Mau apa lagi sekarang? Munafir gitu. Jadi orang yang bikin orang lari dari dakwah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Sehingga nasihatana ya ikhwan. Dan ini sebenarnya terjadi di tempat-tempat lain. Makanya dibahas, oleh asatidzah dibahas. Buat banyak mafsadahnya. Seperti itu. Nah, mau asatidzah gak akan bahas kecuali memang permasalahan yang sudah lumayan besar permasalahan. Sampai-sampai asatidzah itu pengen grup yang ada ini nanti ditentukan sudah. Di manage sudah seperti itu. Karena kalau dibiarkan memang grup ini, grup macam-macam luar biasa. Wah, akhirnya kebanyakan grup, kebanyakan faedah yang hilang juga faedahnya itu. Dalam sehari ada sekian puluh faedah. Nah, buat ta'lim gak rutin. Seperti itu. Sehingga nasihat ana buat kita semuanya, tolong yang seperti ini coba antum pertimbangkan. Kalau memang sekedar hanya seperti itu fungsinya, tidak ada pembahasan khusus, afwan, contoh, anak bikin contoh. Nggak akan mungkin memang pembahasan buletin dibahas di grup Al-Barokah. Nah, nggak mungkin. Memang perlu ada grup khusus. Seperti itu. pembahasan misalnya, apalagi ada grup infak Salman atau B3 misalnya, ini orang-orang tertentu gak nyaman disampaikan secara terbuka. Hah? Atau grup coupling misalnya, sudah sesuai dengan realnya, gak ada masalah. Tapi sekedar ini halas, cukup. Sehingga kalau anak punya pendapat, sudah bubarkan saja grup-grup seperti itu. Entah grup itu pendekar atau grup apa lagi. Nah, futsal dibubarkan di mana Hasan? Grup futsal penting gak? Hah? Buat absen. Ya yang penting minfadlik. Tolong, jangan nyasar kemana-mana gitu. Nah, ya sudah mau sekedar absen seperti itu biar, tapi terus akhirnya isinya segala macam. Nah ini, nah. Baik. Ini ala buminggu mana minta maaf. Nah, terus yang sebenarnya gak ada maksud apa-apa. Tapi tolong yang hal-hal seperti ini jangan terus kemudian kita ini apa namanya berkembang. Cukup sudah. Mama. Tapi jadikan pelajaran, jadikan ibu. Seperti itu. Kelas ada yang alhamdulillah apa-apa. Apa? Grupnya apa latihannya yang penting? Yang anak tahu bahwa latihan ini dihimbau bagi seluruh ikhwan. Kan bukan ikhwan-ikhwan orang-orang tertentu. Kan semua ikhwan. Ada ikhwan yang gak ikut di grup Al-Barokah sekitar kelaris ini. Suruh masukkan Al-Barokah selesai. Dia dapat faedah yang lainnya. Nah, kan ini kan bukan kalau futsal malah lebih mungkin orang-orang tertentu. Seperti itu. Tapi kalau ini, ya semua kan. Kita kan dihimbau untuk bela diri ini semua, ikhwan. Seperti itu. Kalau Allah lama memandang seperti itu, cukup di Al-Barokah. Latihan itu kan juga kadang masuk Al-Barokah untuk Karate Kid. Walaupun ini ada anak, ada sedikit catatan. Karate Kid ini, mending bahasa Arabnya dulu dimungkinkan, baru pakai bahasa Inggris. Kecuali mau ada niat dakwah ke orang Inggris, ya enggak apa-apa. Tapi kan bisa itu, manfaat di grup Al-Barokah dimanfaatkan untuk pengumuman bisa. Sekedar secukupnya mau urunan memang mau tiap jam urunan mau